maha sempurna. Ku sembah syukur pada oh Tuhan, limpahkanlah kasih sayangmu agar menjelma citra mulia. Bisikan nada canda di telinganya agar tersenyum di bibirnya, agar bahagia di hatinya. Terima kasih.